Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ikhwana fiddin a'azzakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masuk pada bab yang baru. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد أضلها. باب barang siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bab ini, beliau membawakan satu ayat dan juga satu hadis. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qalu Allahi ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Al-ayah. Mereka mengatakan, tidaklah kehidupan ini melainkan hanya kehidupan dunia saja. Kami mati dan kami hidup. Dan tidaklah yang membinasakan kami melainkan masa. Al-ayah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tamamul ayah, sempurnanya ayat yang kita bacakan tadi, wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya itu hanyalah praduga, prasangka mereka saja. Qala Syekh Habibullah Ta'ala, munasabatul bab li kitab tauhid. Korelasi bab dengan kitab tauhid. Anna sabba ad-dahra yatadammanu syirka. Sesungguhnya mencela masa ini mengandung kesyirikan. لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. Sesungguhnya orang yang mencela masa, apabila dia berkeyakinan bahwasannya masa itulah yang melakukan suatu perbuatan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala memasukkan bab ini ke dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid, dikarenakan mencela masa ini mengandung kesyirikan. Dan kesyirikan ada lawan daripada tauhid. Kemudian Asy-Syaikh rahimallahu taala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bidzallahu taala, menjelaskan makna kata-kata yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makna adallah. Barang siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu wasafahu bisifatin naqsi. Disebut menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala di mana orang yang mencela masa, dia telah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang kurang. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala membenci dan tidak menyukai perbuatan tersebut. Orang yang mencela masa ini mengandung celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merasa tersakiti dengan sebagian perbuatan hamba-hambanya. Atau sebagian ucapan hamba-hambanya. Dan di dalamnya mengandung kejelekan-kejelekan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu kita pahami dan perlu kita yakini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak termudorotkan dengan hal itu. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala merasa tersakiti dengan sebagian perbuatan dan ucapan hamba-hambanya yang menjelek-jelekan Allah subhanahu wa ta'ala, menghina Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, Allah tidak termudorotkan dengan hal itu. Kenapa? Dikarenakan tidak ada sesuatu apapun yang bisa memudorotkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa'adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya, orang-orang yang mencela Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan bagi mereka adab yang hina. Sehingga sekali lagi, perbuatan hamba yang mereka lakukan, baik itu celaan, cacian, makian, mengurangi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah tersakiti, tapi sekali lagi tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, innal ladina istarawul kufra bil iman la yadurullaha syai'a walahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli kekafiran dengan keimanan, mengorbankan keimanannya, memperjualbelikan keimanannya, mereka tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Dan bagi mereka adab yang pedih. Sehingga jelas sekali dalam ayat yang kita bacakan ini, bahwasannya perbuatan orang-orang kafir ketika mereka tidak menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau berbuat jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekafiran yang mereka lakukan, tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sehingga sekali lagi makna, barang siapa mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui tadi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merasa tersakiti dengan sebagian perbuatan atau ucapan hamba-hambanya, tapi tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ya. Sebejat apapun, serusak apapun, kemaksiatan yang bagaimanapun yang dilakukan oleh seorang hamba, tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Bahkan kalau seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, mereka berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi kerajaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Dan sebaliknya, ketika seluruh hamba ini taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menambah kekuasaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kepada makhluknya. Allah maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Makhluk mau berbuat ketaatan, harus tidak butuh kepadanya. Ketaatan yang dilakukan oleh seorang makhluk, manfaatnya bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi manfaatnya kepada makhluk itu sendiri. Sebaliknya, kemaksiatan, kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang makhluk, tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit. Akan tetapi, kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, sekali kesimpulannya, sebagai disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tersakiti dengan sebagian perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan jelek dari hamba-hambanya berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Nah, sehingga di sini ada perbedaan antara ad-darar wal-idha, memudaratkan dengan tersakiti. Disebutkan dalam bab yang kita bahas ini, barang siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa dikatakan demikian? Dikarenakan kata Syaikh Shalih Al-Fauzan habibullah ta'ala, li'anna sababa yakunu mutawajjihan ilaih. Dikarenakan sebab ini terarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, li'anna sab, yakunu mutawajjihan ilaih. Ketika seorang mencela masa, maka celaan ini terarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur masa ini. Berlaku padanya takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik ataukah yang jeleknya, yang disenangi ataupun yang dibenci. Nah, Allah yang memberlakukan itu semuanya. Adapun ad-dahr, ini maknanya zaman atau waktun lil hawadis, waktu terjadinya kejadian-kejadian. Nah, dan zaman atau dahar, masa itu sendiri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau melakukan suatu kejadian-kejadian yang terjadi padanya. Sekali lagi, dahar itu hanyalah masa, hanyalah waktu untuk melakukan amalan-amalan. Adapun yang melakukan kejadian-kejadian pada masa-masa tersebut, pada waktu-waktu tersebut, adanya ini, adanya itu, adanya gempa, angin yang kencang, atau lain sebagainya, ini semua merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sisi lain, perlu kita ketahui bahwasannya, masa atau waktu ini, pada hakikatnya, merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang menjaganya terhadap perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Adapun bagi orang yang menyia-nyiakan masa, menyia-nyiakan waktu, maka sungguh ini merupakan kerugian di hari kiamat nanti. Sekali lagi, ad-dahru, zaman, masa, ini merupakan waktu untuk melaksanakan amalan-amalan. Terjadi di masa atau waktu tersebut, baik berupa kebaikan-kebaikan, ataukah kejelekan-kejelekan, ketaatan, ataukah kemaksiatan, kekafiran, ataukah keimanan. Sehingga, kalau kita perhatikan, tidak ada kaitan dengan waktu ini, apakah pujian ataukah celaan. Kenapa? Dikarenakan sekedar zaman, sekedar waktu. Nah, terhadap terjadinya suatu amalan-amalan yang baiknya ataukah yang jeleknya. Sehingga ketika ada orang yang mencela waktu, mencela masa, pada hakikatnya dia mencela yang menciptakan waktu tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan masa atau waktu ini merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa menciptakan dan tidak bisa melakukan perkara-perkara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi, waktu merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sesuatu. Nah, atau menciptakan suatu kejadian-kejadian yang menciptakan atau melakukan suatu kejadian-kejadian yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وقالوا أي منكروا البعث. Mereka berkata, yang berkata di sini adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. ما هي إلا حياتنا الدنيا. ما هي أي الحياة. Tidaklah kehidupan ini illa hayatuna dunya, melainkan kehidupan dunia saja. Ay allati fid dunya wa laysa hunaka hayatun ukhrawiyah. Tidaklah kehidupan ini melainkan hanya di dunia saja. Tidak ada kehidupan di akhirat nanti. Ini ucapan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bahwasannya, tidak ada kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan yang hakiki hanya di dunia saja. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka menganggap mustahil adanya hari kebangkitan. Mereka menduga bahwasannya hari kebangkitan itu tidak mungkin dan mustahil, dikarenakan anggota tubuh yang telah hancur, ya, atau mungkin telah menjadi debu. Menurut mereka, bagaimana mungkin anggota tubuh yang telah menyatu dengan tanah, yang telah menjadi debu, telah hancur ini, bisa kembali lagi. Ya. Ini menurut akal mereka. Ya. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak ada keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib. Nah, ya. Allah mengatakan, man yuhyili idhama wahiya ramim. Ya. Siapa yang menghidupkan tulang belulang yang telah menjadi hancur, yang telah menjadi abu? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya, menghidupkannya sebagaimana awal pertama kalinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap semua makhluknya. Nah, sehingga jelas sekali dalam ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwasannya hari kebangkitan itu perkara yang pasti dan wajib untuk kita yakini. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir, mereka mengira tidak akan dibangkitkan. Katakan, wahai Muhammad, demi Allah, qul bala wa rabbi, tentu demi Allah, demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah kalian lakukan. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makhluk ini sebelumnya tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dulu kita tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Nah, menjadi ada. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita mati, hancur tubuh kita, menjadi tanah misalkan tubuh kita, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya kembali. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki suatu perkara, tinggal mengucapkan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah perkara tersebut. Nah, menghidupkan yang asalnya tidak ada mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghidupkan kembali yang telah mati, yang telah hancur. Ini lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, namutu wa nahya ayamutu ba'dun wa yahya ba'dun bi ayyuladu. Kami hidup dan kami mati. Maknanya, sebagian kami mati dan sebagian kami hidup dengan dilahirkan. Ya, menurut mereka, kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia saja. Kita hidup, kita mati. Nah, ya, hanya berlalu zaman, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang dilahirkan, ini menurut mereka. Nah, ya, jadi yang melakukan itu semuanya adalah zaman, masa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan kesyirikan. Nah, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah yang membinasakan kami melainkan masa. Ay mururuz zaman, berlalunya zaman, berlalunya waktu. Nah, tentu ini keyakinan yang batil. Dikarenakan yang menghidupkan yang mematikan dan membangkitkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan masa, bukan waktu yang membinasakan seorang. Bukan waktu seorang itu hidup. Bukan waktu seorang itu meninggal. Akan tetapi semuanya yang menghidupkan seorang, yang mematikan seorang, membangkitkan seorang, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan dibangkitkan di akhirat nanti, tentu ini perkara yang sia-sia. Ya. Tidak ada tujuan dalam suatu kehidupan. Ya. Tidak ada hasil, tidak ada nilai dalam suatu kehidupan. Nah, sehingga amalan-amalan yang dilakukan seseorang di dunia itu enggak ada hasilnya, enggak ada nilainya, enggak ada tujuannya. Keimanan, ketaatan, ya, keistiqomahan atau ibadah tidak ada nilainya, tidak ada tujuannya. Kalau seandainya hari kebangkitan itu tidak ada. Nah, begitu juga kekafiran, kemaksiatan, kepasikan, kezaliman, ya, tidak ada balasannya. Nah, dan ini merupakan perkara yang sia-sia. Ya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya ini dengan sia-sia. Allah mengatakan, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian hanya sia-sia saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya. Tidak. Jawabannya, Allah menciptakan makhluk ini bukan untuk sia-sia. Akan itu tujuan yang utama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah meninggal akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, yang menyatakan tidak ada kehidupan di akhirat nanti, tidak akan ada dibangkitkan. Kehidupan ini hanya dunia saja. Ya, maka tidak ada nilainya dari kehidupan ini, dari ketaatan, ya, dari keimanan, dan sebagainya. Tentunya akan beranggapan bahwasanya penciptaan makhluk ini perkara yang sia-sia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu hanya sia-sia saja? Ya. Dan kalian tidak akan dikembalikan? Tidak. Kita diberikan tugas hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, mereka mengira bahwasanya yang membinasakan itu hanyalah waktu saja. Nah, berjalannya waktu, ya, panjangnya umur, panjangnya kehidupan. Nah, kemudian seseorang itu menginjak usia tua, setelah itu meninggal dunia. Ya, nggak ada ikut campur Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam permasalahan ini. Ya, tentu ini keyakinan yang batil. Nah, yang binasakan kami hanyalah masa, hanyalah zaman. Nah, atau mengaitkan semua perkara yang terjadi di alam dunia ini, ya, ini hanya perjalanan masa saja, perjalanan waktu saja. Ya, mereka lupa dengan zat yang menciptakan waktu, yang memutarbalikkan zaman. Nah, ya. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ أَيْ الْقَوْلِ. Dan tidaklah ucapan yang mereka ucapkan itu مِنْ إِلْمٍ, ada pengetahuannya. Tidak ada pengetahuannya terhadap apa yang mereka ucapkan. أَيْ لَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى التَّقْلِيدِ وَالْإِنْكَارِ lima lam yahussu bihi wa lam yuhitu bi'ilmihi. Apa yang mereka ucapkan itu tidak ada dalilnya. Mereka mengucapkan hal itu hanya bersandarkan kepada taklid, membebek kepada nenek moyangnya, dan pengingkaran, wal ingkar lima lam yahussu bihi, mengingkari terhadap perkara yang mereka tidak merasakannya, walam yuhitu bi ilmihi, dan mereka tidak mengetahui ilmunya. Nah, sudah jelas bahwasanya apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir yang menyatakan kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia saja, kami mati dan kami hidup, yang membinasakan kami itu hanyalah masa saja, hanyalah waktu saja. Nah, ucapan yang semacam ini ucapan yang tidak ada dalilnya. Allah mengatakan wama lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Apa yang mereka lakukan atau ucapkan ini hanyalah praduga saja. Padahal jelas di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adanya hari kebangkitan. Bahwasanya yang menghidupkan makhluk ini Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan makhluk ini Allah Subhanahu wa taala. Yang membangkitkan makhluk di akhirat nanti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah masa yang membinasakan seseorang. Bukanlah masa yang menghidupkan seseorang. Akan tetapi masa itu salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menciptakan. Tidak bisa melakukan suatu kejadian-kejadian. Nah, masa sekali lagi hanya waktu terjadinya suatu kejadian-kejadian. Dan itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara makna kalimat-kalimat yang disebutkan dalam ayat tadi. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Insyaallah kita lanjutkan nanti tentang makna global ayat yang kita baca tadi. Kemudian kita akan bacakan faedah-faedah dari ayat yang kita bacakan tadi sekaligus penjelasan tentang hukum mencela masa. Kenapa? Dikarenakan ada rincian. Hukum mencela masa ini, nah, ada yang sifatnya, nah, kesyirikan yang besar, ada juga kesyirikan yang kecil, ada juga yang sifatnya boleh kalau sekedar pernyataan. Misalkan seorang mengucapkan, wah saya lelah, saya letih, nah, udaranya sekarang ini panas, ini udaranya sekarang ini panas misalkan, nah, atau anginnya sangat kencang sekali dan sebagainya, ini sifatnya pernyataan, tidak ada niatan untuk mencela masa. Ini perkara yang dibolehkan. Nah, adapun kalau sudah mencela masa, atau berkeyakinan masa lah yang melakukan kejelekan-kejelekan tersebut, ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanak wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.